Di sini ada mau makan apapun silakan. Silakan makan apapun dengan catatan ubah dulu kebiasaannya. Mau tahu kebiasaannya? Baik, itu ya sedikit. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan. Nah ini kalau saya ada satu grup yang saya mentoring sendiri, ya sama teman-teman juga, itu ternyata mereka ketika mulai mengubah kebiasaan ini, bagus sekalian, itu ternyata efeknya bagus banget. Tapi ini bukan berarti Anda nggak boleh makan yang lain, tidak. Anda tetap silakan makan yang lain, ya. Dengan catatan, ubah dulu kebiasaannya. Mau tahu kebiasaannya? Mau apa enggak? Mau ya? Tapi beneran mau dikerjain ya? Serius? Nanti saya akan patroli, lihat. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah mengubah dulu apa yang masuk ke dalam tubuh kita, ibu-ibu sekalian. Jadi ini kemarin sebelum Ramadan kita sudah kerjakan, dan subhanallah ternyata teman-teman itu sudah mulai merasakan perubahan yang drastis luar biasa. Ya, BAB-nya, kencingnya, ngantuknya, satu persatu mulai hilang. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi sebelum masuk apapun, jadi Anda tetap boleh makan apapun, jangan khawatir. Anda silakan makan apapun, tapi catatannya cuma satu. Sebelum masuk apapun itu, Anda makan ini 3 porsi satu hari. Ya. Dan sayuran pun kita pilih, ya. Sayurannya kita pilih. Yang pertama apa? Yang pertama wortel, ada tomat di sini, ada apa nih? Obak ya. Ya, labu. Sama ada kadang-kadang ada bayam atau sawi, ya. Dan sayuran putih tidak ya. Makannya pakai apa? Tidak pakai apa-apa. Direbus pun nggak pakai apa-apa. Ya. Dan dikunyahnya lama. Ya. Dimakan lebih awal daripada makan. Jadi habis makan ini boleh makan apapun, boleh silakan aja mau makan apapun. Dimakan Batman sebenarnya. Kan udah banyak ini dulu isinya kan, makanya nggak sempat makan yang lain lagi. Ya, dan dikunyahnya kami meminta mereka menghabiskan ini waktu sekitar 30 menit. Dan ternyata satu persatu mulai itu tanpa nasi. Karena apa? Ini mau mengubah kebiasaan dulu, bos kalian. Dan subhanallah ternyata terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, itu pada seminggu awal tuh makan sayurin. Saya biasanya awal-awal kemarin Ramadan itu makan brokoli, wortel sama tomat, ya. Boleh nggak pakai sambal? Boleh, tapi bukan sambal botol. Karena sambal botol bahan kimia lagi. Anda bikin sambal sendiri di rumah. Ya nanti waktu sahur nanti Anda minta sama orang hotel siapin sayur banyak-banyak. Tapi banyak kok sayurnya kemarin saya lihat. Kemarin saya hampir 3 porsi makan sayurnya. Buahnya hampir 3 porsi. Alhamdulillah justru malah makan yang lain jadi lebih sedikit. Dan gara-gara makan kayak begini jadi gak terlalu gini. Kalau kita masih, mindset kita masih makan-makan dan makan, bagus sekalian. Tadi kan udah lihat tuh, kata Ustaz Khalid kemarin. 4 hal yang kalau Anda hindari atau lakukan ini, maka Anda gak peduli lagi sama dunia, kata beliau. Yang pertama, yang salah satu, yang ketiganya masih ingat gak apa? Tidak makan berlebihan. Ya. Makanya kalau kita ngelihat, jadi kemarin saya diundang ada salah satu bank cukup besar di daerah Blok M kemarin, mereka bikin acara besar sekali, makanan berlimpah ruah. Tapi saya masya Allah alhamdulillah nggak selera sama sekali. Saya cuma lihat sayur, buah, terus makan sedikit telurnya. Kalau mindset kita masih pengen makan semua, ada yang nggak beres nih. Ada yang gak beres. Kenapa? Bisa jadi belum banyak nutrisi yang benar yang masuk. Sehingga apa? Dia minta lagi terutama yang manis-manis ini. Ya, minta yang manis-manis sekalian. Gitu ya. Jadi ini diubah ya. Polanya diubah. Yang Anda makan pertama kali. Kenapa kita di sini bos sekalian kita sarankan buah? Buah masih ada gulanya. Buah masih tetap ada gulanya. Jadi kalau kami menyarankan malah justru malah ubah dulu kebiasaan dengan makan sayur. Sayur ini kalau Anda kunyah, maka kunyahan yang akhir-akhir itu akan manis. Kunyahan terakhir akan manis. Jadi Anda boleh makan Anda cowel dengan sambal ulek, sambal apa silakan. Ya, tapi tidak dengan sambal botol. Nanti setelah itu naik, setelah itu mulai beranjak, turun biasanya berat badan akan turun. Kenapa? Lebih banyak makan serat. Makanya saya bilang ubah kebiasaan. Habis itu Anda bisa tambahkan dengan telur atau protein. Proteinnya diapain? Tidak dibikin bacem. Di setengah matengin atau Anda telur matang juga boleh. Jadi isinya cuma serat sama protein. Mirip dengan keto sebenarnya, mirip dengan keto. Tapi ini ketonya keto nggak murni, ya. Dan ditambah dengan VCO. Jadi VCO ini saya pelajarin dan diskusi sama seorang teman juga, nyata memang sangat baik membantu pencernaan atau sangat baik membantu metabolisme sayuran tadi yang kita makan, VCO. Jadi VCO Anda minumnya berapa banyak? 1-2 sendok makan. Nanti kalau Anda sudah cukup makannya, maka nanti bisa jadi Anda nggak butuh ini. Anda nggak butuh ini. Anda cuma tadi saya katakan minum air yang cukup, sama makan kurma 1-2 butir, sama minum lemaknya. Cukup buat energi seharian. Bahkan berlebih bahkan. Tanda-tanda orang yang berlebihan energinya apa? Gampang banget ngantuk. Itu berarti kemungkinan besar banyak karbohidrat numpuk dalam tubuhnya. Gampang banget ngantuk. Oke? Nah ini beberapa caranya ya. Tapi saya katakan ini jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban yang pertama. Tapi ini bahasa saya lah mengubah kebiasaan. Abis ini Anda mau makan apapun silakan. Silakan makan apapun. Jadi enak menunya itu jadi tetap enak. Karena sudah lebih banyak yang sehat yang masuk dalam perut kita bro sekalian. Sudah banyak yang lebih sehat yang masuk dalam perut kita. Dan kalau saya boleh sarankan mulai sekarang biasakanlah untuk minum produk bergizi yang sudah Allah sampaikan pada kita, yaitu apa? Produknya lebah. Itu gizinya tinggi sekali. Bahkan saya baca itu bipolen saja, bipolen itu bisa mengandung hampir 20 jenis asam amino, bipolen. Ya, sedangkan itu sekarang didapatkan itu susah sekali. Ya, jadi makanya biasakan untuk minum itu. Ya. Boleh dalam bentuk apapun, misalkan ada ketemu dengan madu yang mengandung inilah itulah segala macam, silakan aja. Karena itu sumber nutrisi dan sumber pemberi sinyal kenyang. Ya, jadi kalau Anda minum itu maka sinyal kenyangnya akan cepat. Ya, bukankah cepat akan diberikan secara benar gitu kan. Bukan sinyal kenyang akibat perutnya udah penuh, bukan. Ya. Dan kalau nanti sudah mulai sudah mulai biasa, maka Anda akan jarang sekali lapar. Kalaupun lapar makan sedikit sudah kenyang sekali. Ya. Jadi kayak misalkan ada madu yang kan banyak tuh madu yang sekarang dicampur-campur tuh. Ya, kalau kayak saya ada pernah ketemu di satu madu cukup bagus juga. Di sini ada bipolennya, ada madunya, ada minyak apa nih? Minyak habatus saudanya, ada fenugreeknya dan segala macam. Judulnya madu herbal. Cari aja sendiri nanti di mana. Ya. Mulai biasakan makan seperti itu, Bu sekalian. Nanti saya bisa pastikan, Bu sekalian, kalau yang wanita biasanya insya Allah mensnya akan lebih baik. Mensnya biasanya yang sakit-sakit mulai hilang. Kenapa? Karena ini diubah semua. Ya. Pola makannya, pola hidupnya mulai diubah. Gitu. Dan terakhir, ya pesannya adalah, pesan terakhirnya adalah, bukan pesan terakhir sih ya. Zuhur jam berapa ya? 10 menit lagi. Oh, 53. Oke, 1-2 slide lagi sekalian. Jadi Okinawa, Jepang ya, sedikit saya cerita biar Bapak Ibu dapat gambaran. Ternyata Jepang ini salah satu penduduknya namanya di daerah Okinawa, itu ternyata usia harapan hidup penduduk di Jepang itu di atas 85 tahun semua rata-rata sebagian besar. Bahkan bisa sampai 100 tahun. Dan saya pelajari dan baca-baca ternyata salah satu rahasianya kenapa penduduk Okinawa itu bisa sehat seperti itu, mereka sangat tinggi konsumsi ini, kunyit. Kunyit ini kalau Anda baca salah satu anti-aging yang sangat terbaik, yang sangat baik. Anti-aging yang sangat baik. Ya, kunyit. Bahkan dia termasuk salah satu antibiotik alami, ya, tumbuhan antibiotik alami, ya, kunyit. Di bahkan dalam bentuk apa? Ya macam-macam sih. Kalau Anda bisa di sana ada pernah saya lihat tuh teh kunyit seperti itu juga ada, atau kita kan di sini kan Indonesia kan campur sama asam, kunir asam. Ya. Jadi mulai membiasakan kita kenal dengan bahan-bahan seperti ini biasanya di rumah, ya. Termasuk buat diri kita juga, sehingga nanti kita udah, jadi ketika Anda lebih banyak makan yang sehat, makan-makan yang gak sehatnya akan hilang satu demi satu, ya, itu pesannya, ya, kunyit ya. Dan terakhir, mulailah kita untuk merutinkan, kalau saya boleh berpesan kepada Anda, merutinkan untuk melakukan salah satu sunnah pengobatannya Nabi SAW, yaitu berbekam. Harapannya malah justru saya berharap nanti suaminya bisa bekam, istrinya bisa bekam, mereka bisa saling bekam. Enggak perlu datang ke klinik lagi. Dan manfaatnya banyak sekali. Ya. Riset-risetnya juga sudah sangat banyak sebenarnya. Ya. Cuman sekarang memang problemnya kita belum di Indonesia belum banyak riset, tapi kalau di luar sudah cukup banyak. Oke. Dan terakhir pesannya adalah Satu-satunya cara untuk hidup sehat adalah dengan cara meneladani perilaku hidup sehat manusia yang paling sehat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mari kita contoh beliau, makannya kayak apa, tidurnya kayak apa, minumnya kayak apa, yang Nabi itu makan apa setiap hari, itu semua ada kitabnya, Pak Bu. Ya. Kita tinggal pelajari, dan insya Allah itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Dan tidak perlu kita mencari alasan, kok zaman dulu kan emang iya, zaman dulu gak ada makanan kayak sekarang, iya, tapi prinsipnya bukan masalah apa jenis makanannya, tapi apa konsep sederhana dalam makanan, itu yang paling penting. Prinsip yang paling utama itu konsep sederhana dalam makanan tiap hari. Wakulu washrobu wala tusrifu, kata Allah. Makalah, ya, makalah sekalian kalian, tapi jangan berlebihan. Ini begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.